apakah kucing itu halal dagingnya atau haram? Kalau halal, sebutkan dalilnya. Haram. Ala inna Allah azza wa jalla harrama kulladhi nabin minas siba' wa kulladhi makhlabin minat tayr. Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan setiap binatang atau hewan yang bertaring dari yang buas dan fi makhlab dari burung yang dengan kuku tersebut dia menyerang mangsanya. Maka kucing termasuk dzunabin, termasuk hewan yang bertaring. Maka tidak diperbolehkan. Nah,